إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين أعزكم الله، pembahasan selanjutnya dari Masail Jalaliyah, yakni masalah At-Tabi'ah, masalah yang ke-9 dari kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang dibantah oleh Rasulullah SAW dan dibantah dalam Islam, adalah inkhida' ahlul quwwah wal hilah biquwwatihim wa hilatihim, yakni tipu dayanya orang-orang yang memiliki kekuatan dan memiliki tipu daya. Mereka berdalih dengan kekuatan mereka. Ini juga kebiasaan jahiliyah. Yani al-istidlal al-mafrub wal-istijad biqawmin u'tu minal quwwati wal-fahm wal-idram wal-qudrati wal-mulk. Berdalil untuk sesuatu yang mereka cari dengan kaum yang memiliki kekuatan, yakni orang-orang yang memiliki kekuatan, orang-orang yang memiliki kecerdasan, orang-orang yang memiliki kekuatan, kekuasaan, kerajaan, itu dianggap sebagai dalil. Mereka saja yang kuat-kuat begini, mereka saja yang hebat-hebat begini, mereka saja yang memiliki kekuasaan demikian, itu dijadikan sebagai alasan, sebagai dalil. Dhannan anna dhalika yamna'uhum min ad-dhalal. Yang demikian mereka anggap dengan dhann, dengan perkiraan, dengan prasangka, bahwa akan menjaga mereka dari kesalahan. Jadi kalau ngikut orang-orang kuat, ngikut orang-orang hebat, ngikut orang-orang yang cerdas, maka kita akan selamat dari penyimpangan. Ini alasannya. Qalallahu ta'ala, maka Allah bantah yang demikian. Allah bantah yang demikian atas mereka sebagaimana dalam beberapa ayat. Di antaranya dalam surat Al-Ahqaf, Allah ceritakan bagaimana Allah membinasakan satu kaum yang kaum itu ternyata lebih hebat, lebih kuat, lebih memiliki kekuasaan dan kekayaan, ternyata Allah hancurkan mereka karena kesesatan mereka. Bahkan kekuatan orang-orang yang Allah hancurkan lebih kuat daripada tokoh-tokoh Quraisy. Yani masyarakat musyriki, jahiliyah, mereka berdalil dengan fulan wa adzan, tokoh-tokoh yang dianggap hebat. Sampai sekarang, Walid bin Mughirah masih tetap kaya dalam keadaan tidak mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mereka berdalil kenapa dengan Walid bin Mughirah? Karena Al-Walid bin Mughirah ketika itu orang yang paling kaya. Tokoh yang paling perkasa, dianggap paling kaya. Dan anak-anaknya, turunannya laki-laki semua. Dan jagoan-jagoan. Seperti diantaranya, yang sempat masuk Islam adalah Khalid Ibn al-Walid. Radhiyallahu ta'ala anhu. Panglima perang. Maka masyarakat melihat, ini orang-orang hebat. Kaya raya dan keturunannya laki-laki semua. Toh tidak ikut agamanya Nabi Muhammad SAW. Apakah alasan ini tepat? Alasan ini sama sekali tidak tepat. Kenapa beralasan dengan tokoh-tokoh tersebut? Mengapa beralasan dengan tokoh-tokoh yang memiliki kekayaan, memiliki kekuasaan, memiliki kekuatan? Allah SWT berfirman, فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارُضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارُضٌ مُمْتِرُلًا. Kaum Ad, ketika datang adab kepada mereka, itu datangnya pertama berupa awan. Awan gelap yang datang kepada mereka. Mendekat, mendekat, mendekat kepada mereka. فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارُضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ. Ketika mereka melihat awan yang mendekati lembah mereka, mereka berkata, "Hadza 'aradun mumtiruna." Ini adalah awan yang akan memberikan hujan pada kita. Maka Allah bantah, "Bal huwa mastajaltum bih." Bahkan itu adalah apa yang kalian menantang, kalian terburu-buru dengannya. Istijal artinya terburu-buru. Apa maknanya istijal? Yakni mereka menantang kepada nabinya. Kalau engkau adalah di atas kebenaran dan kami di atas kebatilan, silakan datangkan kepada kami azab. Silakan turunkan kepada kami bencana azab, silakan. Ini tantangan mereka. Maka Allah katakan, bal huwa mastajaltum bih. Bahkan itu adalah azab yang kalian tadi berharap-harap atau kalian tantang kedatangannya. Rihun fiha azabun alim. Itu adalah angin yang padanya ada azab yang pedih. Tudammiru kulla shay'in bi amri rabbiha, yang akan menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Rabb-nya. Fa asbahu la yura illa masakinuhum, maka tidaklah tampak kecuali tempat-tempat mereka. Kecuali maskan-maskan mereka. Yani mereka bangunan-bangunannya dari bangunan-bangunan kokoh, batu-batu yang diukir. Yang anti gempa, gempa tidak rusak rumahnya. Tapi ternyata Allah hancurkan dengan angin. Yang fiha adabun alim. Yang mematikan mereka, mematikan tumbuh-tumbuhan mereka, mematikan ternak mereka. Tidak tersisa. Hancur seluruhnya. Illa masakinuhum, kecuali tempat-tempat mereka. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikianlah kami membalas orang-orang yang pendosa, orang-orang mujrim. Kemudian Allah kisahkan keadaan mereka, keadaan kaum yang diadab tadi, yakni kaum 'Ad. Wa laqad makkannahum fima in makkannakum fihi, sungguh kami telah memantapkan mereka dengan sesuatu yang Allah tidak berikan pada kalian. Di sini in adalah in nafiah, yakni yang kami tidak berikan pada kalian. Yakni Allah berikan kekuatan kepada kaum 'Ad yang tidak diberikan kepada kaum Quraisy. Allah berikan kehebatan pada mereka yang tidak diberikan kepada kaum Quraisy. Allah berikan kemantapan-kemantapan pada kaum 'Ad yang Allah tidak berikan kepada musyrikin di masa Rasulullah SAW. Lihatlah kata Allah, orang yang lebih kuat dari kalian, orang yang lebih hebat dari kalian, kaum yang lebih tinggi di atas kalian dalam masalah kekuatan. Tapi apa yang terjadi pada mereka? Allah hancurkan mereka dengan azab. فَأَصْبَحُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسَاكِنُهُمْ, yang mereka diazab sehingga tidak terlihat lagi, tidak tampak lagi kecuali rumah-rumah mereka, kecuali tempat-tempat mereka. Adapun mereka hancur lapuk. كَعَجَاجُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ, seperti pokok-pokok pohon korma yang lapuk. Bergelimpangan mereka, membusuk, tidak ada yang menguburkan. Itu orang-orang kuat, yang lebih kuat dari kalian. Yakni kalian jangan berdalil dengan orang-orang kuat kalian. Orang yang lebih kuat dari tokoh-tokoh kalian, Allah hancurkan. Walaqad makkannahum fima in makkannakum fihi. sungguh kami telah memberikan kemantapan kepada mereka apa yang kami tidak berikan pada kalian. Waja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah. Kami jadikan untuk mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Fama aghna 'anhum sam'uhum. Tetapi pendengarannya tidak bermanfaat bagi mereka. Penglihatannya tidak bermanfaat bagi mereka. Dan hatinya juga tidak bermanfaat bagi mereka. Allah berikan pada mereka pandangan, penglihatan dan hati, tapi ternyata la fa'idata biha. La fa'idata lahum. Tidak ada faedah buat mereka. Ma aghna 'anhum min syai'. Tidak mencukupi mereka dari apapun sedikit pun. Mana kehebatan kalian? Apakah bisa mencegah awan azab tadi? Mana kehebatan kalian? Apakah bisa mencegah apa yang Allah timpakan? Dan pandangan kalian, pendengaran kalian, dan hati kalian, apakah digunakan untuk mendapatkan hidayah? Semuanya tidak. Irkanu yajhaduna bi ayatillah. Di mana mereka menentang ayat-ayat Allah. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Maka karena mereka menentang ayat-ayat Allah, maka pantaslah bagi mereka adab yang mereka tadinya terolok-olokkan, mereka tertawakan. Jadi ketika Rasul yang diutus pada mereka mengancam mereka dengan adab, kaum Ad tersebut memperolok-olokkan, mentertawakan. Mana adab sampai tertawa? Mana, coba buktikan, coba turunkan, mana buktinya? Mana adab itu? Menantang-menantang, ini adalah istijab. Terburu-buru minta turun adab. Maka Allah turunkan pada mereka adab. Maka nuyastahzi'un. Yang tadinya mereka mentertawakan dan perolok-olokan, datang betul pada mereka. Dan mereka binasa. Ikhwan ibn a'azakumullah. Aina wajhul istidlal min hadhil ayah. Mana sisi pendalilan dari ayat ini? Mana kaitannya dengan pembahasan kita? Yang berkaitan dengan pembahasan kita, bahwa kebiasaan jahiliyah adalah berdalil dengan kekuatan-kekuatan atau dengan orang-orang kuat. Ini adalah apa yang Allah katakan di dalam ayat tadi, walaqad makkannahum. Ternyata kaum 'ad yang diazab, Allah gambarkan mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang sudah Allah berikan kelebihan. Allah berikan pada mereka kemantapan. Apa maknanya makkannahum? Ay qawwaynahum. Qawwayna 'adan wa aqdarnahum. Kami kuatkan mereka dan kami berikan kemampuan kepada mereka yang orang-orang sekarang enggak akan mampu. Yang subhanallah, Allah masih tetap meninggalkan bekas-bekasnya sebagai pelajaran. Sebagai pelajaran bagi orang-orang terakhir melihat bekas-bekasnya. Illa masakinuhum, kecuali tempat-tempat mereka. Lihat tempat-tempat mereka masih ada sampai sekarang. Dan kalau dilihat bagaimana bangunan-bangunan mereka, niscaya kita akan tahu betapa kuatnya kaum 'Ad. Yang rumah-rumah sekarang, bangunan-bangunan sekarang enggak ada yang seperti itu. Yang sayang disayang, justru dijadikan objek wisata yang dipakai kemaksiatan di sana. Seperti tempat wisata lainnya. Yani yang ada di Yordan atau ada di Yaman. Tempat kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Ikhwan ibn a'azakumullah. Mereka yang datang ke sana merasa takjub dengan bangunan-bangunan tersebut. Batu diukir oleh mereka menjadi rumah. Yang tentunya itu melakukan atau memerlukan kekuatan yang dahsyat dan kehebatan. Allah SWT mengatakan, walaqad makkannahum. Kami telah berikan kekuatan pada mereka. Kami telah berikan kehebatan pada mereka. Ma fi qawlihi ta'ala fi ma in makannakum adalah ma mausulah, yang bermakna alladhi, atau diterjemahkan yang, atau mausufah, atau mausufah sebagai sifat yang tidak berbeda maknanya, yakni kekuatan yang demikian demikian demikian, itu menggambarkan namanya mausufah. Sedangkan in adalah nafiah, bermakna nafi, peniadaan. Yang kalian tidak punya, yang kalian tidak mendapatkan yang demikian. Al filladhi أو في شيء ما مكنناكم فيه. Yani kekuatan dan kemantapan yang kalian tidak mendapatkannya. Ila sa'ah, keluasan kekayaan, wal bastah, kecukupan, wa tulul a'mar, panjangnya umur, mereka lebih panjang umurnya. Wa sa'ir mabaa'a bit tasarrufat, dan lain-lainnya dari dasar-dasar tasarruf. Yani perbuatan-perbuatan mereka yang mereka lakukan itu tidak akan bisa dilakukan oleh orang-orang terakhir. Kama fi qawlihi ta'ala, sebagaimana dalam surah Al-An'am ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah katakan alam yarau kam ahlakna min qablihim min qarnin maskannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Ini makna ayat tadi. Ayat satu dengan ayat lainnya saling menjelaskan. Dalam ayat ini lebih jelas karena Allah sebutkan dengan kalimat ma lam. Kalimat lam itu penafian. Sedangkan tadi ma in, fima in maskannakum. Misalkan nanti in adalah bukan nafiah, sama nafiah. Seperti ayat ini. Awalam yarau kam ahlakna. Alam yarau. Tidakkah mereka melihat betapa banyak orang-orang yang Allah binasakan. Betapa banyak kaum-kaum yang Allah binasakan. Ternyata mereka dalam keadaan maskannahum fil ard. Generasi yang Allah berikan kepada mereka tamkin, kemantapan di muka bumi, kekuatan, kehebatan. Malam numakin lakum, apa yang tidak kami berikan kekuatan itu kepada kalian. Siapa kalian di sini? Hah? Kalian yang dimaksud adalah di zaman Rasulullah SAW. Yakni ayat ini turun kepada Rasulullah. Musyrikin yang ada adalah musyrikin Quraisy ketika itu. Orang-orang jahiliyah itu. Maka Allah katakan pada mereka melalui Rasulnya. Allah turunkan kepada Rasulnya. Yang dikatakan pada mereka. Bahwa orang-orang yang Allah binasakan. Kaum-kaum yang Allah binasakan. Lebih kuat dari kalian. Lebih hebat dari kalian. Tetapi ternyata menghadapi adab Allah tidak ada apa-apanya. Maka cukup dengan jawaban yang sama. Kita katakan kepada orang-orang sekarang. Yang selalu mengandalkan iteknya. Kami kan punya teknologi yang bisa mengantisipasi gempa. Kita kan punya teknologi yang bisa mengantisipasi angin ribut ataupun badai tsunami. Kami kan punya teknologi, kami kan memiliki kekuatan jaga, kecerdasan, kehebatan, cara berpikir, dan sekian macam penemuan-penemuan kami. Maka kita ikuti yang ini. Enggak perlu kita repot-repot dengan doa, zikir, berharap ini, berharap itu kepada Allah. Diremehkan agama. Dan kemudian mereka larinya kepada kekuatan-kekuatan materi. Kekuatan-kekuatan daya pikir. Kehebatan mereka dalam penemuan-penemuan kita. Apa jawaban kita kepada mereka? Sama dengan jawaban Rasulullah kepada kaum jahiliyah. Karena alasan itu sama dengan alasan jahiliyah. Maka kita katakan persis seperti apa yang terkandung dalam ayat ini. Betapa banyak kaum-kaum yang Allah binasakan yang jauh lebih hebat dari kalian, jauh lebih kuat dari kalian, jauh lebih cerdas dari kalian. Ternyata Allah binasakan mereka. Habis. Tidak tersisa. Ikhwan fillah na'azakumullah, kalau Allah sudah turunkan azab, profesor mana yang bisa menentangnya atau profesor mana yang bisa menemukan fintech teknologi yang bisa mengatasi bencana tadi yang Allah turunkan? Mana? Tidak akan ada yang mampu untuk menentang azab Allah atau menghindari azab Allah. Maka qul inna a'udzubikumullah, di sini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa kekuatan mereka tidak ada apa-apanya ketika menghadapi azab Allah. Walam yakun an-nabi bilam dima karahatan li takrir al-lafz wa in ikhtalaf al-ma'na. Dan nabi di sini dalam ayat yang kedua dengan lafaz ma karahatan li takrir al-lafz, agar jangan sampai terulang lafaznya walaupun berbeda maknanya. Alam yarau kam ahlakna min qablikum min qarnin makkannahum fil ardi ma lam numakkin lakum. Agar jangan ma lagi, ma malam. Akhirnya terulang kan kalimat ma. Maka diganti dengan atau disebutkan dengan kalimat lam dan tetap ayat Allah pasti lafadznya paling benar. Dalilnya? Hah? Wa man asdaqu minallahi qila. Maka lafaz Allah, ucapan Allah pasti asdaq dan pasti tepat kalimat-kalimatnya. Maka Allah sebutkan dengan kalimat ma. Dan nafinya disebutkan dengan kalimat lam, bukan dengan ma. Kalau dengan ma lagi, ma ma numakin laku, akan terjadi perulangan kata, walaupun berbeda makna. Yang pertama ma mausulah, yang kedua ma nafiyah. Maka dalam bahasa Arab yang demikian tidak tepat. Subhanallah. Allah turunkan Al-Quran, Quran dan Arabiyah. Quran dengan bahasa Arab yang paling fushah, yang paling fasih. Maka tidak terjadi pengulangan kata. Setelah ma dengan lam, setelah ma dengan in, fima in maskannakum. Di sini ma lam yumakkin. Benar. Qala wa ja'alna lahum sam'an wa absaran wa afidah, dan kami jadikan pada mereka pendengaran, penglihatan dan hati. Liyastahmiluha. Allah berikan pada mereka agar mereka menggunakannya fima khuliqatlah. Agar mereka menggunakannya untuk tujuan yang mereka diciptakan untuk itu. Apa tujuan hidup? Apa tujuan diciptakannya manusia? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Maka di sini kalau fima khuliqatlah artinya fil ibadah. Mestinya matanya, telinganya, pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya digunakan untuk tujuan utama mereka hidup, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'riful kull aw ya'rifu li kullin minha ma niyaqab bihi ma'rifatuhu min fununin ni'am wa yastadillu biha 'ala syu'uni mun'inha. Maka mestinya dengan telinganya, dengan matanya, pendengarannya, penglihatannya, dan hatinya, mereka mengenali. Likullin minha, masing-masing dengannya, mengenali apa yang telah diberikan kepadanya. Ma'rifatuhu min fununin ni'am. Untuk mengenali semua kenikmatan-kenikmatan dari berbagai macam jenis, dari berbagai macam fan. Kenikmatan dari sisi makanannya, dari sisi kenikmatan pada dirinya, kenikmatan pada keluarganya, dan berbagai macam bentuk dan jenisnya. Wa yastadil biha ala syu'uni mun'inha. Dan semestinya dengan telinga, mata dan hati dia akan bisa mengenali mun'innya. Siapa yang memberikannya? Mun'in adalah pemberi nikmat tadi. Dengan mengenali nikmat-nikmat yang banyak ini, kita akan kenal siapa yang memberinya. Kita akan kenal Allah Al-Mun'im yang memberikan kenikmatan-kenikmatan. Azza wa Jalla. Wa yudawimu ala syukrih. Kalau kenal siapa yang memberinya, maka akan syukur kepadanya. Jalla sana'uh. Akan bersyukur kepada Allah yang maha mulia. Fama agna anhum tan'uhum. Tetapi ternyata telinga, mata dan hati yang Allah berikan kepada kaum Ad dan kaum Samud tidak dipakai untuk itu. Tidak dipakai untuk mengenali Rabb-nya, untuk beribadah kepada Rabb-nya. Tidak dipakai untuk mengenali nikmat-nikmat-Nya. Tidak dipakai untuk mengenali betapa banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Tidak dipakai untuk bersyukur kepada Allah. Berarti ma'agna anhum, percuma. Ma'agna artinya tidak bermanfaat dan tidak mencukupi dia. Percuma saja Allah berikan pada mereka pendengaran dan penglihatan karena mereka tidak memakainya sesuai dengan perintah Allah. Haitsu lam yastahmiluhu bi istima'il wahyi. Mereka tidak memakai telinganya untuk mendengarkan wahyu. Wahyu yang disampaikan oleh nabinya kepada mereka. Nabi Shalih yang Allah utus kepada mereka. Nabi Hud yang Allah utus kepada mereka membawakan wahyu Allah. Mereka tidak mau menggunakan telinganya untuk mendengar. Wa mawa'idhu ar-rusul, dan tidak mau mendengarkan nasihat-nasihat para rasul. Wala absaruhum, juga mata-mata mereka, penglihatan-penglihatan mereka tidak mereka gunakan haitsu lam yad haitsu lam yastanu biha al-ayat al-kauniyah al-martumah fi sahaatil 'alam, di mana dia tidak mau memandang dengan penglihatan-penglihatan tadi ayat-ayat kauniyah. Apa ayat-ayat kauniyah? Bukti-bukti yang ada pada alam ini. Kalau betul-betul cerdas, pasti dia akan melihat alam ini menunjukkan siapa khaliknya. Ya? Kalau betul-betul cerdas, kalau tidak bisa dia membuktikan dengan apa yang dia lihat ini kepada penciptanya, berarti dia bukan orang yang cerdas. Orang yang dungu. Profesor pun profesor dungu. Oh, ini profesor, doktor. Oh, tapi ateis. Iya, ateis. Oh, berarti dia dungu. Enggak cerdas. Tetapi dia profesor, cerdas dia. Tidak, dungu dia. Sebab kalau orang itu cerdas, melihat ciptaan Allah, pasti akan memuji pencipta. Kalau cerdas, apa yang ada di alam ini merupakan dalil dan bukti-bukti tentang kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Seorang A'rabi Badui, cerdas dia. Dia melihat, bukankah al-ba'rah tadullu ala al-ba'ir? Bukankah adanya kotoran unta itu menunjukkan adanya unta yang lewat di sini? Ya, orang Badui kenalnya dengan unta karena dia adalah penggembala. Kalau ada kotoran unta, saya yakin pasti ada unta yang lewat sini. Itu kan cara berpikirnya orang Badui. Kata Badui tadi, maka semua an-nujum wa-sama apala yadullu ala al-latif al-khabir? Tidakkah itu menunjukkan adanya Allah yang latif dan khabir, yang maha kuasa dan maha berilmu, yang maha pencipta? Ini Badui bisa berpikir seperti itu. Masa profesor yang melihat keajaiban-keajaiban alam, yang melihat keajaiban-keajaiban langit dan bumi, yang dia menggali ke bawah bumi melihat bagaimana materi-materi di bawah bumi, yang dia melihat keanehan pula, keajaiban pula dan keseimbangan. Dia melihat ke langit juga melihat keajaiban-keajaiban, kerapian-kerapian dan keseimbangan, yang kalau keseimbangan itu berubah sedikit saja akan hancur alam ini. Apakah dia tidak berpikir betapa hebatnya sang pencipta? Maka semestinya dia tambah yakin kepada Allah lebih dari orang Badui tadi. Tapi kalau kenyataannya dia tetap ateis, tetap kafir, tidak percaya pada Allah, maka kita katakan dia adalah dungu. Orang yang bodoh, tidak cerdas sama sekali. Ikhwan fillah a'azakumullah, Allah berikan pada mereka penglihatan, pendengaran, dan juga hati adalah agar mereka bisa melihat ayatul kauniyah, ayat-ayat kauniyah al-marsumah fi sahahin bil alam, yang tertulis di lembaran-lembaran mushaf alam ini. Jadi alam ini juga ayat-ayat. Ayat-ayat yang tertulis dalam Quran, ayatul Qur'aniyah. Ayat-ayat yang ada di alam ini, bukti-bukti besaran Allah, bukti-bukti kekuatan Allah, itu adalah ayatul kauniyah. Mata untuk membaca ayat kauniyah dan ayat Qur'aniyah. Telinga untuk mendengarkan ayat-ayat yang dibacakan oleh para rasul, oleh para da'i, oleh para ulama. Wala afidatuhum. Ternyata enggak terpakai, termasuk hati mereka juga yang Allah berikan tidak terpakai. Haitsu lam yastaghiluha fi ma'rifatillah, di mana mereka tidak mau menggunakan hatinya untuk mengenali Allah, untuk meyakini Allah, maka dikatakan ma'aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'. Tidak mencukup mereka sedikit pun. Al-shay'an min al-asya. Ini sedikit pun dari perkara-perkara tadi mereka tidak menggunakan. Wa min mazidatun litawqi. Dan kalimat min ini untuk penekanan. Min syai'. Ma'aghna 'anhum illa, cukup kalimat ini. Tidak cukup bagi mereka atau tidak bermanfaat bagi mereka. Itu sudah sempurna kalimatnya. Tetapi masih ditambah lagi. Min syai'. Dari sedikit pun atau sesuatu pun. Ini takkid namanya penekanan. Sedikit pun tidak, apalagi banyak. Wa qawluhu. Dan kemudian ucapan Allah SWT. izkanu yajhaduna bi ayatillah. Kenapa dikatakan tidak berguna bagi mereka pendengaran mereka, telinga mereka, mata mereka, dan hati mereka? Izkanu yajhaduna bi ayatillah, karena mereka tetap menentang Allah. Padahal punya telinga, padahal punya mata, padahal punya hati. Hadza ta'lilun min nabi, dan ini alasan untuk penafian tadi. Fama azna anhum, maka tidak berguna bagi mereka pendengaran mereka, penglihatan mereka. Kenapa tidak berguna? Apa alasannya? Irkanu yajhaduna bi ayatillah, karena mereka menentang ayat Allah dan terus menentang ayat-ayat Allah. Wa hafa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, maka pantaslah bagi mereka apa yang mereka tadi berolok-olokkan. Yani minal azab, pantaslah bagi mereka azab yang mereka tadinya mentertawakannya. Alladzi kanu yastahzilunahu bi tariqil istihza, yang tadinya mereka terburu-buru ingin cepat ada azab dalam rangka memperolok-olokkan. Mana sambil tertawa? Mana azab itu? Coba kalau benar turunkan. Subhanallah. Mentertawakan, mencemoohkan azab. Maka Allah turunkan azab pada mereka. Wa hafadhi, dan memang pantas bagi mereka. Wa yaqulun, mereka berkata, fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Mereka berkata pada nabinya, fa'tina bima ta'iduna in kuntum sadiqin. Coba datangkan pada kami azab yang kamu terangkan tadi. Coba bawakan, datangkan kepada kami azab itu kalau kamu adalah orang-orang yang jujur. Ini ucapan musyrikin kepada nabi. Nantang. Fa'tina, datangkan kepada kami. Bima ta'iduna, apa yang kau ancamkan kepada kami. Coba datangkan apa yang kamu ancamkan. Ini namanya istihza. In kuntum shadiqin, kalau kalian jujur, kata musyrikin tadi. Fahadhihi al-ayah tubtilu al-istihza biqaumin fa'tu ma'utu min al-quwwah. Maka ini ayat membatilkan, menentang pendalilan dengan kaum yang Allah beri kekuatan, yang Allah beri kehebatan, yang Allah beri ini dan itu dari kehebatan. Minal quwwati wal fahmi, kekuatan-kekuatan, pemahaman-pemahaman, al-idrak, kecerdasan-kecerdasan, al-qudrah, kemampuan-kemampuan, al-mulk, kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan. Kenapa beralasan dengan orang-orang itu? Kalau orang itu kuat, orang kuat juga banyak yang Allah binasakan kalau kufur. Kenapa beralasan dengan fulan wa anna? Karena mereka hebat. Betapa banyak orang hebat Allah binasakan. Oh, tapi mereka adalah orang-orang yang betul-betul jenius. Betapa banyak orang jenius Allah binasakan. Karena kufurnya, karena sesatnya, karena syiriknya. Tetapi mereka adalah orang-orang yang memiliki tentara. Orang-orang yang memiliki sekian banyak persenjataan yang hebat, yang mutakhir. Betapa banyak orang yang memiliki kekuasaan Allah binasakan. Betapa banyak orang-orang yang memiliki bala tentara, Allah hancurkan dengan bala tentaranya. Apakah lupa dengan kisah Fir'aun yang Allah tenggelamkan dengan bala tentaranya yang kuat? Gak ada apa-apanya ketika dia ditenggelamkan di Laut Merah. Tidak bisa melawan Aizbah. Soalnya dengan apa? Dengan pedangnya, dengan senjatanya, dengan M16-nya barangkali. Dengan apa? Dengan mortirnya, melawan air. Tidak bisa apa-apa. Kalau kita bayangkan kekuatannya dengan senjata-senjata seperti sekarang, mereka punya berbagai macam senjata artileri, berbagai macam senjata otomatis yang hebat-hebat. Bahkan yang sampai pelurunya sekian-sekian besarnya. Yang bisa menghancurkan satu kota. Ketika mereka ditenggelamkan dalam lautan. Mau apa kira-kira? Mau diledakkan melawan air. Allah SWT menghancurkan dengan mudah. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Apa yang Allah takdirkan sebagai azab bagi mereka. Tidak bisa ditentang dengan kekuatan apapun yang mereka punyai. Maka beralasan dengan kekuatan-kekuatan, dengan kehebatan-kehebatan, itu adalah alasan yang musyrikin jahiliyah. Yang menganggap bahwa kekuatan mereka bisa menghalangi mereka dari kebinasaan. ternyata sama sekali tidak bisa menghalangi azab Allah. Kita lanjutkan insyaAllah pada kajian yang akan datang. Bismillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.